Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd, ikhwanikallah hafidhakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai tafsir daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat yang ke-59. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan tafsir daripada ayat yang ke-60 daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-60 ini. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi 'asaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman yang mulia ini, yaitu ayat yang 60 dari surat Al-Baqarah, wa idistasqa Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam memintakan hujan untuk kaumnya, karena waktu itu mereka kehausan dan juga tidak ada air. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memintakan hujan untuk kaumnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, pukulkanlah tongkatmu tersebut kepada batu. Akhirnya setelah dipukulkan tongkat tersebut, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ إِثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا, akhirnya نَعَمْ بَرَكَ لَفِيكُمْ, berpancarlah dari pukulan tersebut 12 apa mata air. Semula mereka kehausan, kemudian meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan air atau turun hujan. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat, dan akhirnya diperintahkanlah Nabi Musa alaihissalam agar memukulkan tongkat tersebut. Setelah dipukulkan, nah, tiba-tiba berpancarlah menjadi 12 na'am mata air yang masing-masing na'am barakallahu fikum qabilah atau suku. Nah, mereka mengetahui na'am mata air yang khusus, jadi masing-masing mendapatkannya. Kita lihat di sini, fa'fadrat min husnata 'ashrata 'ayna qad 'alima kullu nasin mashrabahum, dan sungguh masing-masing manusia, setiap manusia, setiap qabilah, setiap suku waktu itu, nah mereka mengetahui tempat minum mereka. Kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian berjalan di muka bumi atau hidup di muka bumi dalam keadaan merusak. Kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-mu'allifun, wadkuru ni'matana alaikum, ingatlah oleh kalian nikmat kami yang telah diberikan kepada kalian. Wa antum itashun fi tayh, yang waktu itu dalam keadaan kalian itu itash, itu haus. Nah, di dalam kemaksiatan. Hina da'ana Musa bidara'ah, ketika Nabi Musa AS berdoa kepada kami atau berdoa kepadaku dengan apa? Bertadarrok dengan berharap yang sangat, keinginan yang kuat agar dikabulkan doanya. An-nasqi qaumah, agar kami memberikan air minum kepada kaumnya. Fakulna, kemudian kami pun berkata, itu Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu kepada batu tersebut. Idrib bi'asaka al-hajar, pukul atau pukullah batu tersebut dengan tongkatmu. Nah, akhirnya apa? Fadaraba, kemudian Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya, fanfajarat minhu isnata asyrata aina. Akhirnya setelah dipukulkan tersebut, barakallahu fikum, berpancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Bi'adadil qabail, dengan sejumlah qabail, kabilah-kabilah yang ada pada waktu itu. Ma'i'lami kulli qabilatin na'bil 'ain al-khassah biha. Nah, bersamaan dengan itu, masing-masing kabilah, masing-masing suku atau marga, mereka mengetahui mata air yang khusus. Naam. Hatta la yatanaza'u, hingga atau agar mereka tidak apa? Tidak berselisih. Jadi masing-masing kabilah dapat gitu ya. Naam, barakallahu fikum, mengetahui mata air yang khusus dengan naam masing-masing atau setiap kabilah tersebut. Setiap suku mengetahui, oh, mata airku di sana, tempat airnya di sana ngambilnya. Sehingga tidak ada pertikaian di situ. Dengan adanya seperti itu, naam. Barakallahu fikum. Wa qulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, kulu washrabu min rizqillah, makanlah dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa la tas'au fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian hidup di muka bumi dalam keadaan rusak, atau janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi seperti itu. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala juga masih mengingatkan keadaan mereka. Ayat yang ke-61 dari surah Al-Baqarah. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ihbitu misra فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Perhatikan. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami tidak sabar terus menerus berada di satu makanan. Sudah diberi kenikmatan tapi enggak sabar. Akhirnya apa? Kaumnya Nabi Musa mengatakan, fad'u lana rabbak, berdoalah kamu kepada Rabbmu untuk memintakan kepadaku, atau mintalah kamu kepada Rabbmu agar apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Allah SWT mengeluarkan atau Rabbu mengeluarkan untuk kami dari tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi ini, mim bakliha, baik berupa sayur-sayuran, wa kisaiha, ataupun mentimun, wa fumiha, ataupun bawangnya, wa adasiha, atau kacang adas, adasnya semacam kacang ya, sejenis kacang gitu, kacang-kacangan, wa basaliha, dan juga basalnya. Apa basal? Naam, bawang merah ya. Ewa na'am barakallahu fikum. Kalau fum, itu bawang putih. Qala, kemudian Nabi Musa AS ketika mendengar kaumnya meminta seperti itu, akhirnya mengatakan kepada kaumnya, atas tabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair, apakah kalian ingin menggantikan sesuatu yang lebih hina, lebih jelek, lebih rendah, naam, dengan apa-apa yang sudah ada berada, apa-apa berupa kebaikan yang ada padanya, dalam artian perkara yang sudah bagus, yang baik, rezeki yang sangat mulia, apakah kalian ingin menggantikan dengan sesuatu yang lebih rendah gitu loh. Paham ya? Naam. Ihbitu Misra, kalau menang itu yang kalian cari, pergilah kalian ke kota Misra. Itu maknanya bukan ke kota Mesir, tapi apa? Namanya Madinah, minal Madain. Jadi kota. Sehingga kalau Misra yang tidak beri tanwin itu namanya kota, kota Mesir. Tapi kalau Misra ini tanwin ini, Jadi maknanya ini bukan kota Mesir, tapi Misran itu adalah Madinah. Artinya kota. Paham ya? Nah, pergilah kalian ke kota. Cari di sana. Fa inna lakum ma sa'altum. Niscaya nanti kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Akhirnya, wa duribat 'alaihimud dhillah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka kerendahan, kehinaan, kesengsaraan, wal maskanah. Nah, baik dari sisi kefakiran, kemiskinan dan tempat tinggalnya. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu sebabnya dikarenakan mereka kufur terhadap nikmat-nikmat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka wayaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa ada unsur kebenaran. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan karena kemaksiatan mereka dan mereka melampaui batas. Nah, ikhwani fillah hadzakumullah jami'an, kita lihat tafsirannya di sini. Wadhkuru hina anzalna 'alaikum at-ta'ama al-halwa. Ingatlah oleh kalian ketika kami telah menurunkan kepada kalian makanan yang sangat manis, dalam artian sangat bagus dan enak. Wattair syahi, dan juga daging burung yang sangat disenangi. Fabatirtum ni'mata ta'adatikum. Kemudian kalian justru mengingkari, menolak kenikmatan sebagaimana itu sudah kebiasaan kalian. Maksudnya kebiasaan Bani Israel itu enggak bersyukur dengan nikmatnya. Sudah dikasih sebuah kenikmatan, diberikan sebuah kenikmatan, tapi justru malah apa? Menolak. Paham ya? Menolak dengan cara menentang ini. Nah, mengingkari kenikmatan. Ka'adatikum, sebagaimana seperti adat kalian, kebiasaan kalian. Wa asabakumud dhaik wal malal, akhirnya menimpa kepada kalian kesempitan, rasa sempit, wal malal, dan rasa bosan. Bayangkan. Fakultum, kemudian kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin sabitin la yataghayyar ma'al ayyam. Wahai Musa, kami ini tidak sabar, tidak sabar nah di atas makanan yang terus menerus tidak berubah berhari-hari itu terus. Apa maksudnya ya? Maksudnya itu dengan di atas makanan yang tidak berubah-ubah tiap hari itu terus. Nah, enggak sabar, pengen yang lainnya gitu. Fad'u lana rabbak, berdoalah kamu nah kepada Rabbmu. Yukhrij lana min dhabatil ardi, agar Rabbmu mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan dari muka bumi. Ta'aman, berupa makanan-makanan. Minal bukul, berupa sayur mayur atau sayur-sayuran. Wal khudar, atau tanaman-tanaman hijau. Wal kitta, atau mentimun. Wal habub, apa habub? Hubub. Biji-bijian, alat itu kali yang bisa dimakan. Wal adas, kacang adas. Wal basal, dan juga bawang, bawang merah. Wala Musa, akhir Nabi Musa apa? Mustankiran alim, berkata Nabi Musa dalam keadaan mengingkari tingkah laku mereka, perilaku mereka yang tidak adab ini. Akhir Nabi Musa mengatakan, atatlubuna hadil at'imah alati hiya aqal qadran wa tatrukuna hadar rizqa annafi'a alladhi ikhtarahu Allah lakum. Nabi Musa AS marah dan juga mengingkari, seraya berkata, apakah kalian justru mencari ngam makanan-makanan ini yang apa, yang kadarnya sangat sedikit, nilainya rendah, dan kemudian kalian membiarkan atau meninggalkan rezeki yang bermanfaat yang Allah Ta'ala pilihkan untuk kalian. Itu pengingkaran Musa. Sudah diberi rezeki yang sangat bagus, kenikmatan yang besar, tapi justru mereka mencari yang lain gitu ya. Mencari yang lain. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ihbitu min hadil badiyah ila ayyi madinatin. Pergilah kalian dari negeri ini ke kota mana saja. Tajidu mastahaitum, niscaya kalian akan mendapati apa yang kalian inginkan. Katsiran, banyak sekali. Fil hukul, baik di pasar-pasar yang jual sayur-sayuran. Wal aswaq, atau di pasar-pasar. Paham maksudnya ya? Hukul itu nih, na'am barakallahu fikum, ya di pasar-pasar kecil yang jual sayuran. Kemudian ulah aswak juga pasar-pasar. Cari kamu di sana, cari di pasarnya. Nanti akan mendapatkan apa yang kalian inginkan itu. Paham ya? Kalau sulkul itu ladang. Paham ya ladang ya? Ladang sawah-sawah itu kamu akan cari. Kamu akan dapat nanti kalau mencari situ. Wal aswak dan juga di sawah-sawah. Nah, haklun sulkul. Itu ladang. Walamma habatu, kemudian ketika mereka pergi, tabayyana lahum, nampaklah pada mereka annahum yuqaddimuna ikhtiyarahum, bahwasanya justru mereka malah mendahulukan ngam pilihan mereka fi kulli mautin, pada setiap tempat, ala ikhtiyarillah, daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengedepankan pilihan mereka daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perilaku siapa? Orang-orang ahlu kitab, perilaku orang-orang Bani Israel, barakallahu fikum, sehingga jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mengikuti mereka. Karena Allah dan Rasulnya manakala sudah menetapkan sebuah hukum, sebuah ketetapan berupa syariat, maka tidak boleh mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu? Wa ma kana lil mu'minatin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, manakala Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sebuah hukum, sebuah perkara, sebuah ketetapan, kemudian dia mencari pilihan yang lain yang mencocoki, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, kita lihat sini. Wa yusiruna syahwatahum. Dan mereka lebih mengedepankan, mementingkan hawa nafsu atau keinginan mereka, syahwat mereka, ala ma ikhtarahullahu lahum. Lebih mengedepankan atau mementingkan hawa nafsu mereka atau keinginan mereka daripada apa yang Allah telah pilihkan untuk mereka. Jadi Allah itu sudah memilihkannya. Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan untuk mereka yang bagus, namun justru mereka mencari pilihan yang lain gitu loh. Nah, minta pilihan yang lain. Lidzalika, oleh karena itu, lazimatuhum sifatul dzul wal wafaqrun nufus. Oleh karena itu, na'am, pasti telah ditimpakan pada mereka sifat adzul, kerendahan, dan sifat apa? Na'am, jiwa yang kurang, yang fakir. Jiwanya kurang, tidak terima gitu loh. Wansarafu wa raja'u bi ghadabin minallah. Akhirnya mereka pun berpaling dan mereka kembali dengan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, li'iradihim an dinillah, karena berpalingnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala, wa li'annahum, dan dikarenakan pula mereka, kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtuluna an-nabiyyina dzulma wa 'udwana, dan mereka juga membunuh para nabi dalam keadaan kedzaliman dan juga permusuhan, memusuhi nabi, kemudian membunuh para nabi. Wa dzalika bisababi isyanihim wa tadawuzihim hudud rabbihim. Yang demikian itu dengan sebab apa? Perbuatan maksiat mereka. Wa tadawuzihim hudud rabbihim, dan juga sifat melampaui batasnya mereka terhadap hukum-hukum Rabb mereka. Nah, barakallahu fikum habibatullah. Ini kisah mengenai keadaan Bani Israel yang mana mereka tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti langkah-langkah mereka atau mengikuti jejak-jejak mereka, karena itu sangat berbahaya. Yang akhirnya, kalau seandainya seorang hamba, terutama pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengikuti jejak mereka, walaupun syibran syibrin, walaupun sejengkal demi sejengkal, atau selanjutnya dan selanjutnya, ini saya akan timpakan kepada apa yang ditimpakan kepada mereka. Dikhawatirkan demikian. Namun syukurilah rezeki yang Allah telah berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki, baik itu kenikmatan kesehatan, kenikmatan na'barakallahu fikum habibatakumullah kehidupan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Karena na'barakallahu fikum habibatakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Qad aflaha man aslama wa ruzqa kafatan wa qanna'ahu Allahu ma ataa." sungguh telah beruntung orang yang berislam. Kemudian Allah telah berikan rezeki kepada dia dengan rezeki yang cukup. Kemudian dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Dan itulah sifat yang mulia. Manakala seorang hamba merasa cukup dengan rezeki yang Allah telah berikan kepadanya, maka dia akan semakin kaya dirinya, jiwanya kaya, tidak butuh dengan perkara-perkara dunia yang berlebihan. Namun manakala seorang hamba merasa kurang dengan apa yang diberikan kepadanya, walaupun secara zahirnya dia kaya, memiliki harta yang banyak, pasti masih merasa kurang terus menerus. Itulah yang namanya na'barakallahu fikum, dua perkara yang seorang hamba itu tidak ada kenyangnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, man humani la yashba'an, man humun fil ilm la yashba' minhu, wa man humun fil dunya la yashba' minha. Dua perkara yang manusia tidak akan kenyang. Orang yang dia tuh keinginan kuatnya untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, dia tidak akan kenyang dari ilmu tersebut. Karena semakin ilmu yang dia dapatkan, dia semakin kurang untuk mencari lagi yang belum dia dapatkan. Kemudian sebaliknya, atau yang semisalnya, pencari dunia, orang yang mencari dunia itu juga tidak akan kenyang. Karena dia misalkan sudah mendapatkan gaji yang besar, ingin untuk mendapatkan yang lebih besar daripada itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, wa man ghumman fid dunya la yashba' minha. Dan orang yang keinginan kuatnya dunia, dia tidak akan kenyang dari dunia tersebut. Karena sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan hal tersebut, atau menjelaskan keadaan bahwasanya seorang pencari dunia tidak akan kenyangnya, adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Na'am law kana ibnu Adam wadiyan, labtagha thalisa, labtagha thalisa." Kalau seandainya ibnu Adam memiliki dua wadi, dua lembah, "Law kana ibnu Adam wadiyan min dhahab." Kalau seandainya Bani Adam, anak-anak Nabi Adam AS, memiliki dua lembah dari emas, apa yang dicari? Labtagha thalisa. Niscaya dia mencari yang ketiganya, karena tidak puas tadi. Pencari dunia itu tidak akan kenyang. Wala yamla'u fahu ina turab. Dan tidak akan memenuhi mulutnya melainkan tanah. Yang ketika dia sudah dikubur, kemudian sudah di barakallahu fikum dipendam dalam tanah, maka tidak memenuhi mulutnya kecuali tanah saja. Harta semua tinggal di dunia, tidak dibawa dalam kuburan. Dan di akhirat nanti yang bermanfaat adalah amalan-amal saleh yang dia miliki, yang dia lakukan dahulu di dunianya. Nas'alullaha assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.